Oke, tidak usah banyak cakap, artis yang satu ini asli kelahiran kota dingin Malang. Ratu bahagia Indonesia, sing duwe bokong semok sak Jawa Timur. Ada Ramayana, juga ada Neo Soting, ada Pengilon Community. Siapa dia kalau bukan? Devi Aldiva New Palapa. Thank you. Alhamdulillah sampai selesai ya.